diakibatkan karena menyelisih Rasulullah SAW, menyelisih perintahnya, menyelisih sunnah-sunnahnya. Tapi ditimpa yang namanya fitnah, kita kufur. Ditimpa yang namanya fitnah, kita bid'ah. Ditimpa yang namanya fitnah, fitnah dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini sebuah yang menunjukkan kepada kita mazharumullah bahwa kekufuran pun juga fitnah. Yang menimpa banyak pihak. Kesyirikan juga fitnah, yang menimpa banyak pihak. Kebid'ahan juga fitnah, yang juga menimpa banyak pihak. Kemaksiatan apalagi juga fitnah menimpa sekian banyak pihak. Sebabnya, kita akan sihir, kita akan menyesuaikan kepada Rasul, alaihi salam. Fitnah terkukuh oleh syirik. Dan keluarnya, dia harus beriman kepada Allah Taala, berislam kepada Allah Taala. Dan keluar dari kita berbid'ah, ya tentunya dengan sunnahnya Rasulullah kembali ke sunnahnya Rasulullah. Kita kemaksiatan, tentunya dengan cara kembali kepada ketaatan kepada Allah Taala dan ketaatan kepada Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Jibril orang tina azab Allah, dia dalam fitnah yang banyak lagi. Ia fitnatul a'immatil mudhillin. Fitnahnya para tokoh-tokoh, para imam-imam penyesat umat. A'immat di sini meliputi imamul kufur. Tokoh-tokoh kufuran, kesyirikan, sangat jelas. Dan yang lebih dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah imam balalah ulbi'ah. Tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan keresahan dan kebinaan. Hal ini untuk membeli. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Tauban. Tauban radhiyallahu anhu wa aqab. Rasulullah s.a.w. Yeah. sunnah untuk sebagian yang lain. Maukah kalian sabar? Wajahana ba'wakum liba'din fitnatan. Sebagian kalian sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu sabar? Yang dimaksudkan para perbuatan berkait dengan fitnah tul-iktilah. Fitnah dalam bentuk istilah perselisihan, perseruan, perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Untuk fitnah istilah ini, barakallahu fikum, kita klasifikasi menjadi dua. Supaya lebih melonggar. Yang pertama, fitnatul ikhtilaf baina ahli al-haqq wa ahli al-batil. Fitnah dalam bentuk ikhtilaf perselisihan antara ahli al-haqq dan ahli al-batil. Pihak yang di atas kebenaran dan pihak yang di atas kebatilan. Bahasa yang lain, ikhtilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ini baru kita bawakan hadis istirahat ummah, hadis yang membahas tentang perpecahan ummah, hadis yang sahih menjadi datang dari sekian banyak sahabat. Disahihkan oleh Syekh Mubir bin Hadi al-Wadi rahimahullah dengan banyak caranya dalam bukunya Riyadhul Jannah Tarakki ala Ahli Sunnah. Juga disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Satu di antaranya ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Istarafatil yahud 'ala ihda aw ibnatayn wa tab'in turqatan wa tafarraqat an-naqaba 'ala ihda aw ibnatayn wa tab'in turqatan wa taftariqu ummati 'ala thalathin wa tab'in turqatan." Orang-orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Inilah hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya untuk Al-Yahud 71. Juga orang-orang Nasara telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Ini riwayat ini. Disebutkan dalam keterangan yang lain untuk Nasara 72. Kata Rasul lain, "Wataftariqu ummati 'ala 73." Sementara umat ini nanti kelak akan terpecah belah menjadi 73 sekte. Contoh, lebih banyak daripada umat sebelumnya. Belum berkata kulluha fi nar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Yaitu jemaah. Orang-orang yang berjalan di atas prinsipnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis wal athar. Dari sini maksudnya Rasulullah ini apa? Dalam sini menentukan wajah muatannya jelas menunjukkan adanya yang memiliki istilah wajah perpecahan pada umat ini. Dalam katakan umat ini itu kaum muslimin, bukan kufar. Kalau dia kafir tidak masuk pada pembahasan 73 golongan. Nah, sekarang kaum muslimin terjadi fitnah yang memiliki istilah kaum muslimin berdabit-dabit tentang mana proselisih tercerai-berai jumlahnya 73 sekte. 72 ahli bid'ah kabeh tersatu. Mereka adalah ahli jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Yang di atas prinsipnya Rasul, Allah membawa sahabatnya radhiyallahu pikiran ini istilah antara ashabul ahwa wal bid'ah dengan ahli sunnah wal jamaah, ahli batil dengan ahli hak. Dan ini adalah istilah abadi, perselisihan abadi antara ahli hak dan ahli batil. Semenjak munculnya ahli batil, maka yang namanya perselisihan, perseruan, pertikaian antara ahli hak dengan ahli batil terus berlanjut sepanjang zaman, sepanjang masa, abadi sampai yaumul qiyamah. Ini juga disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang Qaimah al-Mansurah. Yang saya inginkan nanti ialah isyarat yang menunjukkan istilah sunnah yang dia mutiara maksud. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "ولا تزال قائمة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك." Karena dia tak ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas kebenaran, yaitu kan dalam masyarakat Rasulullah, dibela pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka, sampai datangnya urusan Allah dan mereka berdemikian. Yang diinginkan itu adalah kalimat hatta yaktiya amrullah wahum kadzalik. Disebutkan dalam terbaiknya hatta yaktiya amrullah sampai hari kiamat. Yakni sampai dekatnya kiamat. Menggambarkan kepada kita bahwa kalau yang memiliki istilah perselisihan persengketaan antara al-haq wa al-batil abadi, tidak akan berhenti sampai itu kiamat. Maka tidak akan mungkin bagi seseorang itu lepas dari istilah yang satu ini. Setiap insan, seorang muslim, pasti mau tidak mau dia terlibat di dalam perseruan antara hak dan batil. Di sini engkau hanya mendapatkan dua pilihan dan pilihan. Di sini kamu hanya diperintahkan untuk menjadi ahli hak dan dilarang untuk menjadi ahli batil. Tidak boleh tahu. Tidak bertawakuf dalam hal ini. Dia tidak bertawakuf saja. Dia tidak ahli hak, dia tidak ahli batil. Saya tidak tengah-tengah saja pada posisi. Pada posisi. Sama? Beliau tanya, siapa yang ahli hak? Salah. Ahli batil? Salah juga. Bagaimana? Allah berusaha, kalau khilafnya itu, istilahnya itu, fitnahnya itu, antara ahlul haq dan ahlul batil, tidak ada pilihan yang ketiga, harus pilih jadi ahlul haq kalau ingin selamat. Kenapa? Sebab kalau kamu menjadi ahlul batil, ada yang neraka, keluar binar, semua yang neraka. Yang disuruh dengan Allah SWT, untuk selamat dari permasalahan, justru maka salah kami menimpa Anda dengan prinsip kamu yang semuanya kamu laku. Di sini yang kamu senang, sama juga senang. Nah, kalau istilahnya terkait dengan Ahlul Haq, dengan Ahlul Batil, fitnahnya bayi Ahlul Sunnah dan Ahlul Jihad, maka harus menjadi Ahlul Sunnah dan Ahlul Jihad. Ini jadi umum. Ada yang berkait dengan masalah dalam hadapinya, yang akan juga berkait dengan solusinya secara umum, insya Allah. Terkait dengan al-imamul mubin yang telah sebelumnya pokok-pokok penyesat umat dari kalangan pokok-pokok imam, pokok-pokok hizbiyah, pokok-pokok asyafiyah, kaitannya dengan mereka haulah lalu batin, maka sikapnya kami bertumpul jauh dari yang namanya pokok-pokok imam tadi. Anda menjadi al-haq di bawah bendera al-haq tiba yang berkiamat. Yang kedua, dari apa ini? Nah, yang kedua dari apa ini? Dari fitnah istilah jenis yang kedua ialah al-istilah bayna al-mu'minin, al-istilah bayna al-sunnah. Istilah yang berjati di kalangan kaum mu'minin, kaum muslimin, atau istilah di kalangan Ahlus Sunnah sendiri. Boleh. Ada istilah di antara mereka. Nah, kalau istilahnya jenis macam ini, kalau hukum, ya beda pembahasannya dengan istilah antara Al-Haq dan Al-Batil. Kalau Al-Haq dan Al-Batil ada kualitas sendiri, ini pun juga ada kaidah sendiri pula. Pembahasannya lebih luas dan lebih panjang lagi barakallahu. Nah, ini fitnah atau istilah dari Ahlussunnah. Ribut antara para Sunni dengan Sunni. Ahlussunnah sama sama Ahlussunnah. Ribut istilah yang ini punya pengikut, yang itu punya pengikut, kikir. Kita nggak pernah jawab kalau dia jawab sunnah. Jelas, tapi nama, tapi nama sunnah. Nah, sekarang kalian kerucut, atau kalian keras, kalian hati. Soalnya saya orangnya, aneh. Termasuk pula warahmatullahi wabarakatuh. Yang al-khilaf baina alimain, ikhtilaf yang terjadi di antara dua alim, alim fulan ikhtilaf dengan alim fulan, alim fulan ulama ulama sunnah, ulama salaf, ulama dakwah, wa alim fulan juga demikian ulama alim min ulama sunnah, ulama salaf, ulama dakwah, ikhtilaf. Yang berakhir di bawah kawah itu sikap-sikap berbeda. Sama? Tidak bisa kemudian kau menyatakan dua pilihan. Kayak pernah dengan satu dari dua pilihan. Al-Haq atau Al-Batil. Tidak bisa kamu terapkan pada istilah yang terakhir ini. Milih salah satu. Kamu sama alim bulan atau kata jumlah. Nanti sama alim bulan sama jumlah. Nanti sama alim bulan sama jumlah. Bukan demikian sikapnya para ulama. Itu sikapnya terkait dengan al-fitnah baina al-sunnah wa al-bid'ah. Nah, kan sunnah atau al-bid'ah? Para ulama. Gracias. sunnah oleh kita. Terkait dengan khilaf tersebut para kawan itu, khilaf antara sunnah dan bid'ah di tengah tadi, mungkin secara umum kita disini, ialah harus bersama dengan sunnah dan bid'ah. Kemudian para kawan itu, terkait dengan korupsi, dan dalam menghadapi khilaf yang terjadi baik ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah di tengah-tengah masyarakat dalam kancah dakwah ila Allah, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama ialah al-qurdu minal fitan, tajannubul fitan, menjauh dari fitnah fani, menjauh dari fitnah fani, dan itu merupakan lambang kebahagiaan seorang hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Al-Mijjad bin Aswad radhiyallahu ta'ala wa arba'a dia bersumpah wa imullah dan Allah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, inna sa'idah lam tunnibal fitan, inna sa'idah lam tunnibal fitan, inna sa'idah lam tunnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia ialah seorang yang dijauhkan dari Allah dari fitnah. Tidak kali di rumah tangga juga. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan dari fitnah. Dan sungguh, seseorang yang diberi ujian, diberi balas, kemudian dia bersabar, bahwa sungguh sangat menakjubkan urusan dia. Hal ini para kawabit disahihkan sama Syumugri bin Hajar rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Mustad lima desa Al-Sahihai. Nah, menjauh dari fitnah tadi, pengertian jauh dari fitnah tadi para kawabit ialah kau menjauh dari kebinahan yang kita akan tadi, kau menjauh dari khabun ahwari wal-binah, kau menjauh dari imam al-mubullin tokoh-tokoh dan semua jauh dari mereka. Jangan dekat-dekat sama mereka. Dan engkau bersama dengan ahlu sunnah di jamaah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itulah prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan masalah ini ialah adatul mujalah dan ma'ashabil ahwai wal bidah. Tidak boleh bermajlis, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersahabat dengan ma'ashabil ahwai wal bidah. Tidak boleh pula mendengarkan omongan-omongan mereka atau ceramah-ceramah mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka, atau tahu jawab dengan mereka. Kalau yang sekitarnya putus, kalau bid'ah di sebelah sana, kamu sedikit, kalau sunnah di sebelah yang lainnya. Itu namanya kajian yang berbeda. Sekarang, jangan kau gaya memang fitnah. Nah, jangan kau gaya memang fitnah. Yang ini apa? Ya, apa sih? Kau punya fitnah itu. Yang ini luar tadi, kira-kira apa sih? Makan hibar kalau kita masih berdoa. Inna sa'i dalam mencintai kita. Inna sa'i dalam mencintai kita. Juga wassalamualaikum. Yang kita harus perhatikan adalah kaum muslimin ketika mengalami fitnah yang seperti ini. Iyalah al-ibad, al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia menjadi serius bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, puasanya, qada'nya, baca Al-Qur'an, salat berdiri, misalnya, sibuk dengan ibadah. Itu dia ada upaya untuk menjauh dari fitnah. Muslah. Dia juga dalam hadis pembunuhan. Dan selesai. Ibadat situasi yang demikian yang penuh dengan fitnah seperti itu pahalanya seperti orang yang hijrah kepada aku. Mendapatkan pahala hijrah. Sangat pahalanya. Ini hadis walaupun isinya adalah berita, namun mengandung makna anjuran, mengandung makna perintah. Hendaknya kalian wahai kaum muslimin, ketika terjadi yang namanya fitnah di tengah-tengah kalian, maka adalah kalian sibuk dengan yang namanya ibadah. Bukan sibuk dengan fitnah. Namun sibuk dengan yang namanya ibadah. Yang berikutnya warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, ar-rujuu' ila al-'ilm, kembali kepada para ulama, menyerahkan segala urusan-urusan fitnah itu kepada ahlinya, kepada para ulama. Dan itu merupakan prinsip Islam, prinsip al-sunnah dan menghadapi semua jenis yang namanya fitnah. Allah berkata Peace. membantah keterangan Allah, membantah kalau membantah bantah ulama kalau namanya subjektif, kalau objektif tak, tidak adil. Jadi Allah harus dua-duanya. Saya lihat bagaimana sebabnya mereka, bagaimana bantahannya. Bahaulah buat orang bilang sokoi deh. Kalau mengatakan subjektif, objektif sokoi deh, dulu moto-moto. Siapa ini? Berapa ilmumu? Seberapa dalam ilmumu? Seberapa luas keilmuan kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Itu bukan kritik yang benar. Nah, kembali pada para umum. Baca. Sekarang baru dari para umum, makasih. Oh, begitu kan. Ilmu. Barakulah. Yang menanyakan kalau sama orang lain. Kemampuan kamu. Ini baik ya dalam pada titik. Karena ini baik-baik. Ada yang namanya kita orang, ada yang sok ketakilan, sok jagoan, sok jaya, sama mungkin tidak dengan sendirinya, tidak ada kepentingan para ada tidak, tidak ada kepentingan para wali Allah, tidak ada kepentingan para ulama, atas di lingkungan dia. Nah, syubhat kapok. Kalau bangsa yang namanya syubhat menyampalnya apa? Sebenarnya namanya hati. Kalau misalkan mendapatkan syubhat tadi, jadi kita juga ada keluaran dari miskin, turunin, bikin orangnya tuan, jadi kasih orangnya banyak keluaran tuan. Sampai kan syubhat ahlinya, kan kepada Ustaz yang tadi antunya jadi bagaimana model ada yang kemudian meneruskannya kepada Pak Mauna para Allah ini kita yang benar apa itu. Nah, ini sedikit beberapa solusi-solusi yang perlu diberikan ketika menghadapi Kisah antara Rasulullah di Rasulullah dengan Allah Wali kita. Jauh dari mereka, sejauh-jauhnya yang tidak sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan amal perhubungannya, ayin tentu saja. Terakam semuanya para ulama, mereka yang kemudian membantai semuanya, dan engkau hanya membantai dan mengambil kais dari bantahan para ulama. Para pemerintah, selamat, ayin, aku juga sakit, jika jatuh dalam tila wa kola itu dengan sekian banyak pihak dan mengisahkan sekian banyak pihak setelah kamu mendapatkan teman-teman yang bantahnya para Allah kamu akan mengambilkan keluarga muslim ini maka kamu tetap coba kamu dapatkan di katanya ulang ini dikatakan nah, kamu kan cuma sehisap yang dulu itu nih, katanya kosong nah, anak aku yang banyak ngomong nih kosong, tinggal mau dari materi bagaikan harus kosong. Wah, baru sesekali enak ayam. Ada pemberkahan dengan kamu tidak? Ya tuan. Tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Allah mustahil. Terkait dengan masalah hilal dari ahli sunnah wal jamaah, ini juga merupakan fitnah tersendiri oleh para ulama yang seharusnya antara ini antara ahli sunnah seharusnya tidak terkait ini di antara ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka semua di atas sunnah ahli hak di atas kebenaran yang berusaha bersama-sama mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, ilmunya yang sama, amalnya yang sama, ilmunya yang sama. Fa'alam adalah salah apa mereka istilah? Prinsipnya kalau kita buat sunnah dengan pemahaman Rasulullah SAW. Sama pengundangannya, sama sunnah yang ma'ruf ini. Yang dikasih, berbunyinya sama, kotor dalam sunnah. Alam ada terus kenapa yang beristilah? Nah, istilah. Ya nggak tahu, ini ada istilah ini udah berakhir sifatnya. Mirip berarti ada sifat, ada sifat khilaf baina sunnah wal jamaah. Nah, sifat itulah yang harus dilakukan. Apa yang menyebabkan adanya khilaf baina sunnah wal jamaah? Setelah itu kamu selesaikan, kamu mencarikan solusi terkait dengan sifat tadi. Sebab yang mungkin saya bisa disebutkan di sini baru berapa. Sebab adanya khilaf baina sunnah wal jamaah. Sebab yang pertama ialah al-umur an-nahyiyah. Perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Yaitu antara sunnah, baina sunni wa sunni wa talahi wa baina sunni wa sunni wa baina talahi wa talahi. Tamam? Ribut. Ternyata sebabnya itu ialah masalah perintah. Dan ini kalau di luar itu yang sering terjadi di antara mereka. Sebab yang namanya prinsip sama, yang namanya akidah sama, yang namanya manhajiyah sama, ilmunya adalah sama, amalnya adalah sama, semuanya adalah sama. Tidak ada lagi itu tak kufur itu. Perkara-perkara yang sifat pribadi. Perkara yang sifat pribadi ini kira-kira sangat banyak modelnya. Sangat banyak modelnya. Allah Allah. Di antara bentuk perkara-perkara pribadi yang sering muncul. Iyalah. Al-mu'amalah sayyi'ah lillah. Saya sebutkan apa namanya yang telah bawa sebelumnya ini naik apa? Al-mu'amalah sayyi'ah lillah. Adanya mu'amalah hubungan yang kurang harmonis di antara mereka. Sama? Mu'amalah yang kurang indah di antara mereka. Jadi pembahasannya pada pertemuan yang kemarin. Pembahasannya pada pertemuan yang kemarin. Ini adalah perkara yang kita ceritai dikarenakan ada yang ngomong yang dalam tempat, dalam waktu, dalam mereka. Akhirnya sama-sama saling tidak enak, saling diapa, akhirnya menjauh, akhirnya terjatuh dalam kerasa dabur, saling melenos. Walaupun mungkin ini mereka baru bahasa pengarah primer kita lagi, memang yang lainnya. Di antara asbab munculnya kita banyak sunnah terkait dengan masalah ini. Nah ini karena orang-orang yang punya kamu. Dikarenakan orang-orang yang punya kedudukan, baik dari kalangan bahasanya, seperti ini pasti suatu dana, nanti suatu senior. Atau dikarenakan orang-orang yang sudah menduduki posisi sebagai dari Allah, bahasa kamu besar. Begitu ya. Apa yang jelas, apa yang jelas, dari kata, dari gula, khilaf dengan saya bulan, ustaz bulan, khilaf dengan sebuah yang lain lagi. Wahai lalu sunnah, mereka semuanya lalu sunnah. Seringkali yang warahmatullahi yang terjadi dikarenakan umur, nafsiyah, tafsiyah, perkara yang sebuah pribadi. Sebabnya ialah al-hasad wal munafiqah. Al-hasad wal munafiqah. Adanya kedengkian, iri dengki antar keduanya atau al-munafiqah, persaingan antara mereka yang ada. pangan korupsik, nyari merunting, sampai tertingkat takdir. Ada itu. Nah, tertingkat jangan masih bisa mahulah. Waduh kasih. Nah, jangan terus sama si bulan. Nah, ngancem. Kalau kamu sama si bulan, jangan sama saya. Terbiasa saja. Nah, biasa itu juga kalau berwawasan ya. Kalau perjanjian di antara orang yang mau dari kalangan orang yang besar tadi, nah, orang hutan malu. Nah, orang hutan malu. Orang hutan tempat awal, gitu ya, malu. Orang hutan tempat awal. Itu daerah operasional jawa. Nah, akan digambarkan. Yang orangnya berapa? Misalnya sebuah tempat sudah ada ustaz, dari yang mengajar sana, tak, masya Allah, tak salah dia mak bulan terima oleh teman-teman yang akan berkomunikasi di sana dengan baik. Allah banyak yang mulai ngaji. Yang ini cuma kemasan baik, yang ini. Masya Allah, makbul. Terima. Kemudian, tawadul, tawadul lancar. Datang jari yang kedua, ustaz yang kedua. Nah, gitu ya. Entah mungkin dikatakan seperti saya, atau kemudian kepingin menjurut bareng sama jari yang seniornya itu, karena kepingin mengharapkan dirinya. Kalau sendirian yang kurang mantap, dia boleh berdua. Datang dari yang kedua. Awalnya Masya Allah, ayah, jokala, kejahat, beri Masya Allah, ribun, ribun. Nah. Ngisi dia mulai dari yang kedua tadi. Ini sebuah tempat. Ketika dari yang kedua itu ngisi, ternyata perhatian jamaah yang ada, tetap-tetap sedia semuanya. Semuanya sama. Banyak sama. Ketika tadi yang senior pasti itu membuka yang namanya syarat, yang namanya tahlil, entah ada yang datang. Yang datang kok sedikit banget ini. Biasanya tak masih penuh, tetap senang, kepeka. Mungkin dia lebih aneh. Karena menawarkan khabar ketika kaya yang kedua itu yang berikan kaya, berikan tahlil, membuka. Buat yang hafir. Itu. Hati-hati otak, hati-hati pakai, nah, kalau dia masuk, kalau tidak dia putus, segera berubah menjadi ancaman serius dalam tenaga. Kenapa? Karena kalau kita ditampilkan seperti masalah mana? Mundur. Menyerah, dia orang kasih dia alim gambaran jelasnya itu. Langsung lihat kok. Oh, rupanya pulang. Benar. Yang kedua itu juga aktif ini. Tempat-tempat yang lainnya lagi. Maka orang yang pertama tadi yang tadinya ngisi tempat-tempat yang lain yang banyak menghabis mulai berkurang kosong para masuk rumah dunia ini. Mulai dia terganggu dan terusik ke seniorannya. Nah, mulai dia nggak beres, wah, mas kusut bahasa kata mas kusut, tolong sama yang kedua itu, tuh sama yang kedua itu, nah, Allah, tempat Allah juga demikian, tolong sama dia juga, Allah, akhirnya itu, saya diwakili itu betul. Walaupun dengan kabarnya mungkin mirip atau kecil atau kurang lebih lah. Ada kalau dia sebut kikir. Maaf, saya tak punya kaya-kaya mulai. Karena saya macam aku terjadi sama memang. Jangan pernah jatuh di bulan. Karena begitu nanti kita kan punya dia. Jangan pernah jatuh di bulan. Saya ini yang senior di sini. Saya yang membina di sini, saya yang buka lahan di sini, apa yang bapak alam di sini? Nah, gitu ya. Itu sedangkan ramai. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Islam, ada istilah tanawuk, ada istilah tawar. Kalau istilahnya tanawuk, rahman kekia. Yang satu benar, yang kedua benar, yang tiga juga benar, yang keempat juga benar. Semuanya ada sebenarnya. Cuma bagi Ustaz menyampaikan satu dua poin, yang lain tiga empat lima poin. Sebenarnya mereka bisa menambahin, memahamkan semuanya ada apa. Kita akan semuanya, ada contohnya, ada Islam, ada contohnya, ada Sunnah Rasul, ada Islam, ada Islam. Tidak perlu ada istilah dengan contoh. Nah, kalau istilahnya tawar, ada istilah yang harus kita cek dan mungkin disatukan, maka istilah secara ini. Istilah yang pertama ini, kalau tawar, ada istilah yang kaumi, ada istilah yang wahi, ada istilah yang cukup kuat di kalangan para ulama. Cukup kuat. Yang namanya dalil yang mereka bawakan sama-sama kuat. Kami. Yang semacam ini, mau kaji hari ini. Argumentasinya masing-masing. Kemudian kamu amalkan, kamu pakai ini. Karena ini nampak dulu kamu. Kamu amalkan, tidak berlindung kalian. Selamat. Toleransi dan dan itu yang dikenal pada keterangan kepada ulama istilah hukum mati rahmat ikhlas memakui rahmat dalam poin satu itu kalau ada pun kalau kita menyebabkan satu dengan ilmu yang sangat kuat sangat jelas yang lain nampak itu riwayatnya argumentnya alamak maka wajib bagi kamu untuk berpegangan keinginan yang kuat tadi dan pembelajaran yang lemah tadi dan pembelajaran nanti ada kepada orang-orang yang berpegangan keinginan yang lemah tadi ini secara umum terkait dengan akhidat dan akhidat sunnah terutama memang perlu dikaitkan apa sebab silahnya apa sebab silahnya. Nah kalau kemudian secara umum tapi itu yang terakhir sudah menjawab dari pasal berkitan jauh dari sebab yang namanya fitnah sibukan yang namanya belajar sibukan yang ibadah yang namanya soleh kembali dari para ulama tinggal dan mereka yang diberikan nama mereka jadi juga dengan prinsip hakim kita bersunnah terhukum dengan kita bersunnah dengan memahamkan umat menjadikannya sebagai masyariah masjid berhutusan dalam semuanya lalu tinggal satu permasalahan. Tinggal satu permasalahan. Tadi itu datang. Tinggal satu permasalahan. Yaitu istilah yang sesungguhnya, di antara ahli sunnah. Tetapi istilahnya itu sampai pada tingkat meruncing. Satu. Itu sehingga membuat heboh banyak pihak yang akhirnya memunculkan kekipan kekipan gitu ya grup APT kalimah dan C atau ada yang C ada tulisan seru sangat seru sekali dan ternyata kemudian masalahnya mungkin masalahnya ini tambah lagi itu sendiri. Wah itu luar biasa. Maka di sini para kopi, maka di sini satu pertingkat satu entah dari yang lain. Apa yang saya pertingkat satu mengatakan lainnya isti dan misalnya itu. Terus banyak banyak. Satu. Dalam kondisi yang demikian para kopi. Kalau khilafnya itu ialah baina alim dan alim, orang yang punya ilmu dan orang yang punya ilmu, mesti itu yang terjadi. Kalau baina kerucut-kerucut, tak mungkin perlu baik. Nah, ini mesti khilafnya baina orang-orang yang memiliki ilmu. kecuali jamaah. Kita umum. Kemudian kalau berilmu, kasus sekali lagi tidak apa, terus lagi kalau berlebih terkait dengan apa yang disebutkan. Hanya perlu dengan lihat saya kutip yang perlu untuk menyampaikan di sini langsung pada mulutnya. Belum menyebutkan dalam bersama beliau nasihat ini dari sunat dia jamaah. Nasihat guru bahwa sunat dia jamaah. Nah, yang terkait, nah. Terus bahwa terus terkait ini. Sama, belum berikan nasihat ini. Belum mengatakan, wa'amun ini. Ila kana bainan mayyin min ulama'i rasul fala yaqulu fiha illa ulama'i sunnah fa hum a'lam wa a'raf bima yaqulun wa adra bil masalih wal mafasid wa biman yastahiqu an yuhaddal aw yujarrah أما العامي وطالب العلم فلا يجوز له الخوض في مثل هذه الفتن فضلا عن أن يشرحه أو يعتله لمعتقد هذا الفتنة apabila terjadi antara dua alim dari ulama sunnah. Fitnah itu kalau terjadi antara dua alim dari ulama sunnah, ulama sunnah, maka tidak boleh berkecimpung padanya kecuali ulama sunnah. Ulama itu yang lebih ngerti, yang lebih alim, yang lebih mengetahui apa yang diucapkan. Para ulama yang lebih tahu yang namanya al-maqalah wal mafasid, mana yang maqalah, mana yang mafasid. Mereka yang tahu siapa yang berhak untuk dipuji, siapa boleh berhak untuk dikritik yang dijarah. Adapun orang yang awam, para mencari ilmu, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berkecimpung di dalam fitnah yang semacam ini. Apalagi sampai pada tingkat secara otak ini. Mengkritik, memuji. Dua orang yang saya. Wal-ulama'u'l-lamina fayaktumuna bainal alimin mutanazi'in bima yuwafiqul kitab usul. Para ulama yang berhak untuk menghukumi menjadi hakim antara dua alim yang sedang berbeda, yang berapa? Dengan hukum yang sesuai dengan kitab sunnah. Ulama akan berhukumnya atas dua dari 10-10. Wa yang fahifatan minal mu'minin abdarrahu wa'afdiru bayinahuma. فإن ضربت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل واعتصموا إن الله يحب المحسنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول قدامي إصلاح لأنه قدامي كان في أخر علماء keluarkan saya atau terhidup ada kumitani wahadillah ajalah wahai para pejabat ilmu hendaklah engkau itu orangnya tani hati-hati pelan-pelan bersikap dan jangan terburu-buru. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ta'anni min Allah wa ajala min syaitan. Hati-hati itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang terburu-buru dari diluaskan kemaluan yang berada di dalam suara beriman juga uyanglah dari anak beriman yang dihakankan oleh Syekh Al-Bani dan Imam Allah dalam suara yang berjalan lihat wasamihah beliau katakan wasam itu Syekhana Mubir bin Haji Al-Wadi ilah Imam Allah yaku dan saya pernah mendengar guru kami Syekh Mubir bin Haji Al-Wadi ilah Imam Allah menyatakan ya ala sunnah iyakum masurah فإن الصلاة تؤدي إلى الانقلاب ويهل سنة في أهل كبيرا ذلك تقرب الغرور سبب كبيرا تقرب الغرور membuat orang membuat orang semakin cepat berbalik. Stop dulu, Pak. Kemudian apa lagi? Makam yang faedi fitratin yasihu biha baina ahurikum. Seberapa banyak orang yang punya fitrah yang aneh ini. Berteriak-teriak dengan fitrahnya tengah-tengah kalian oleh Allah. Supaya jidulah umikum awana umasiri domunafihi. Ternyata orang tadi mendapati di tengah-tengah kalian ada orang yang membantu dia, yang membela dia, yang menolong dia. Halla arutun fikratahu wa qawlahu wa al-ilm. Kata alifunah hamil ketahun. Kenapa nak kalian tampilkan, membapakan fikrahnya orang tadi kepada para ulama supaya kamu tahu bagaimana mereka orang tadi. Laisa kullu man khassahu Allahu bi muhibatin fi istiqamah aw al-kitabah aw al-balaghah aw al-hifdh wa qama li jarh aw al-'adl ay yusabbih ahkaman yakunu musika ikka fiya qawlan yang Allah kasih anugerah mampu berkhitabah berbicara aku menulis aku punya balaghah mereka yang masyaallah aku orang yang hafiz banyak hafalannya tahu dia berdiri menjawab mentakdir menghukumi. Dan misalnya, dikatakan benar, belum tentu. Fal-aula ayyukala lahu, yang berkata-kata dikatakan sama orang-orang macam ini. Inna halal majara laisa majaru, pembahasan ini bukan pembahasan kamu. Ini masalah bukan masalah kamu. Wa inna halal amru laya khusuk, ini permasalahan bukan untuk kamu. Bal huwa min istiqati ahli ilm. Ini adalah permasalahan yang ditanya khusus kepada para ulama. Wa anta mahkumun alaihi, merasa dihakim. Kamu sebagai yang dihukumi, bukan menghukumi. Wa tas'alu an hali ka ahli ilm. Dan kami akan bertanya kepada para ulama siapa kamu. Hadha alladhi yu'amma wa hadha alladhi yu'amma fikum. Ya para ulama. Seperti itulah yang diharapkan dari kami kepada para ulama. Belum ada yang baik. Amma annakum talqatuna qawlan wa qawlan bi ahli afkari wal khiyar wa rabbana taqawwal ahli ilm wa antum samitun wa kuntum lahum nasirin fa hadha amrun la yubashshar bi khair abada. Adapun kalau kamu kemudian tunduk itu cukup kali karena si orang yang berteriak walaupun dia menyangkut sedikit pemikirannya atau hilangnya. Perkataan dia berani kepada para ulama, kamu diam saja, bahkan kemudian kamu membantu diri sendiri. Ini perkara yang tidak membawa perdamaian. Keluarga yang baik itu dengan kesehatan. Faya Rasulullah, alina annun jiran nasa lana jiran. Faya Rasulullah, seharusnya kita menutupkan orang kepada posisinya masing-masing. Fal'alim lahu makyadatuhu waktu sasuh. Fakalim lahim. Lalu negara membuat kesaksi. Para ulama tidak punya kebutuhannya. Dan dia punya urusannya khusus untuk mereka. Para pencari ilmu, punya kebutuhannya. Juga demikian punya perkara khusus untuk mereka. Walaupun dalam negara membuat kesaksi. Para awam juga demikian. Punya kebutuhannya dan perkara khusus untuk mereka. Kuala jami' nata'awal al-jiri wa-taqwa wa'ala nasyajah wa-salafiyah di bainan na'ad. Wahai hamba Rasulullah Sultan dan hafidz Rahmah, semuanya bertawun dan sebaiknya bertakwaan bertawun untuk menyebarkan dakwah salafiyah ke tengah-tengah umat manusia dengan demikian akan menutup rahmat kita al-ulfa al-mahabbah warahmah percintaan kasih sayang persatuan sebagaimana yang terkatakan Rasulullah dalam laisa minna man lam yusilla kathirana wa yarham saghirana wa ya'rif bi'alimina haqqan. Tuhan dan masuk golongan kami, seseorang yang tidak memuliakan orang-orang dan merahmati anak kecil kami dan tidak mengenal, mengetahui atau mengakui haknya alih-alih kami. Kata dari Tuhan, nasihatnya beliau, Allah Ta'ala. Kalau kirafnya baina alimaini ulama yang bersunnah, dua alim dari ulama bersunnah, bukan beda kalinya. Jika semua diserahkan kepada para ulama, mereka yang berbicara, mereka yang menangani, mereka yang mengurusi, mereka yang bermusyawarah, mereka yang mempelajari, ya, dan setiap orang berdiri langsung mengatakan jauh takdir itu misalnya, langsung klaim bisti, klaim bulan, begini bulan begitu, ikut-ikutan menyemarakan suasana, memang sebarkan ini, sebarkan itu dan misalnya ada banyak lagi. Bukan urusan kami, boleh tahu kiri, memang rahimullah umbrahan hal kepada masjid, semua orang merahkan seorang yang tahu kiri, memang siapa anda dan siapa yang memang ada di Assalamualaikum. Ini nasihat salamu dari beliau. Alhamdulillah. Memang diharapkan seseorang yang sunni, seorang yang salafi, seorang balik, itu bisa mencermati dan bisa memandang silah itu silah apa. Antara siapa dengan siapa. Kalau baik nahi sunnah, seharusnya anda sebagai wali muhaddi yang menenangkan, yang menenangkan. Bukan kemudian yang mau bikin alamin hati di tengah-tengah fitnah. Bukan yang memakan tenang dan banyak ikut sibuk dengan ibadah, sibuk dengan masalah, sibuk dengan ilmu serat langsung menyebar para orang anak jauh dari kita kalau kita ataupun nasihat secara khusus di sini saya bawakan pernyataan dan nasihat indah dari nasir sama harus sih keluar. Al-Imam Al-Muhajjid Abu Abdul Rahman Mutul bin Ajah Al-Wajid ini rahimahullah ta'ala wabarakatuh. Beliau memang terkenal secara khusus ketika ikhtilaf antara khususnya. Bagi belum mengatakan dia apa? Karena saya bawakan nafsnya kenal. Belum mengatakan ila jubil ikhtilaf nasyik bayi ahli sunnah mu'asirin. Ini keterangan beliau di mana Rasulullah disebutkan dalam kitab beliau Al-Tarjamah biografinya beliau sudah dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Imam Syekh Muhammad bin Imam dalam bukunya Al-Qawli Hasan bin Ma'arif Al-Fitan juga dinukil oleh Syekh sama Habib Syekh Wal Nabi Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Rasulullah bin Al-Fadid dalam buku beliau Nasaih Ulama Umam Aina Al-Fitan Al-Mudlahimah. Nah, menurut pentingnya dalam Syekh Mubin ini dinukil oleh dua murid seniornya di dua buku yang ketiga. Beliau mengatakan, nah ini saya berkata ya, ini ulama. Beliau mengatakan, solusi menghadapi ikhtilaf yang terjadi di antara ahlus sunnah masa ini. Beliau mengatakan sesungguhnya ikhtilaf yang terjadi di antara ahlus sunnah akan sirna biiznillah ta'ala dengan hadis itu. Yang pertama, tahkimul kitabi wa sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 29. Wa ma qala man ra'ayni wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Asy-Syu'ara 10. Wa ma qala dia ada baik lagi. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adam bih. Wa law rasuhu ya rasul وَإِذَا أُلْقِيَ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. An-Nisa dalam demikian. Dengan yang ada kesempatan kami cek langsung surah ayat. Ini yang pertama, tahkimul kitabi wa sunnah. Yang kedua, su'alul ilmi min ahli sunnah. Bertanya kepada para ulama ahli sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Asalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di Al-Anbiya' ayat 7. Belum ada yang lain. Namun, sebagian para pencari ilmu, dia merasa ridho dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia pun menjadi orang yang inisiasi mendebat siapa saja yang dipikir. Dan ini adalah sebab dari sebab tetap perpecahan dan ikhtilaf. Kenapa lagi? Karena cukup dengan ilmu yang dia miliki, membuat siapa yang memiliki dia. Jangan ada yang terus berpercayaan. Alimah Muslim ini meriwayatkan dari janinya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, "Ma balla qaumun ba'da udan kanu 'alaihi illa usul jadal." Tidak ada satu kaum setelah mendapatkan petunjuk sebelumnya melainkan orang-orang yang berbuat. Kemudian membawakan ayat, "Ma balla qaumun laka illa jadal bal hum qaumun khasim." Ini ada komentar dari Syekh Muhammad Al-Imam. Mereka Syekh Muhammad Al-Imam dalam dunia dari Al-Qur'an. Untuk saya katakan kepada Syekh Muhammad Al-Imam, kamu cermati oleh para ulama ulama. Kamu cermati ucapannya Syekh. Tapi Allah, tetapi sebagian pencari ilmu itu merasa ridho, merasa mantap dengan ilmu yang dia miliki. Ila akhir di makalah. Sampai akhirnya dia sampaikan tadi, kemudian kamu terapkan kata kenyataan harus sunnah yang sekarang saya istilah. Dari beliau. Yang ketiga, di antara terusnya. Yang ketiga ini adalah sibuk menimba ilmu. Sibuk menimba ilmu, mencari ilmu. Kata beliau, semoga orang Allah, kalau engkau mencermati ilmunya kami yang kurang itu, bahkan engkau bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya kamu dibandingkan dengan para ulama di tempat ini, Sayyidul Hafiz Ibnu Katsir dan orang-orang sebelum beliau dari kalangan para ulama yang menonjol, yang pakar dalam banyak bidang. Kalau memandang ulama-ulama tadi pada kamu sebentar, maka kamu masih umur diri kamu sendiri. Belajar yang masih sibuk dan tidak kemudian bersibukkan dengan intikal sama sekali. Mengerti orang lain. Kalau mengerti kurang ilmu kamu, kamu memandang ulama yang bersahabat di para umpah, ulama tidak. Kamu sibuk umur diri kamu sendiri, tidak sibuk menjarah orang lain. Terlebih. Yang berikutnya yang keempat. Ialah mencermati, merenungi istilah yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama-ulama terkemuka setelah mereka. Apabila kalau engkau melihat istilahnya mereka, maka engkau akan mencikapi orang yang memiliki kamu dengan baik. Dan kau tidak akan menuntut dia untuk tunduk nurut dengan pendapat kamu. Dan maka tahu, ketika engkau menuntut dia, manusia untuk tunduk kepada pemikiran kamu, berarti engkau mengajak dia untuk mentakfir, menghilangkan pemahaman dia dan akal dia. Berarti engkau menyeru dia dalam takdir kepada kamu. Bahkan dia menyatakan takdir kepada kamu yang haram. Allah akan berkata, wala taqfu ma alaika wa jatihi ilmu. Jadi, ada sesuatu yang pernah. Begitu pula dengan yang lainnya. Kita ambilnya kalau kita bersyukur ini, kalau kau rugi, ini akhir istihar di otak ini. Yang terakhir kepada Omiha dengan memandang kondisi masyarakat muslim sekarang ini. Dan malah bahaya yang meliputi kaum muslim sekarang ini. Jika memandang jahilnya mayoritas kaum muslimin dewasa ini, boleh mengatakan kalau engkau memandang melihat masyarakat kaum muslimnya demikian keadaannya, maka engkau tidak akan tersibukkan dengan saudara kamu pasti yang memiliki kamu pada pemahaman kamu. Kamu tidak akan mengurusi dia lagi. Saudara memiliki siapa dan saudara. Dan engkau akan sibuk memikirkan yang terpenting dan yang paling penting lain. Nanti Rasulullah berkata, ketika mengutus dalam pakaian, Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, yang kali pertama kau dakwakan kepada mereka ini rasyat, syahatun Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, mutafaqun 'alaihi wa sallam, radhiyallahu ta'ala. Inna al-kalam min kitab al-kalam. Ini baru beberapa mengobati penyakit lalu. Dan yang terpenting dia itu mesti mengharapkan. Kalau kamu melihat masyarakatmu Jogja ini banyak syiriknya, banyak inaknya, banyak kurokatnya, ada kateng, misalnya itu, dan banyaknya mau sini dan sini kan keadaannya, belum lagi yang namanya maksiat-maksiat yang ada, syubhat, wasyahwat, di tengah-tengah masyarakat yang tadi. Bahkan memikirkan mereka, bagaimana cara mendakwai mereka, dalam memikirkan teman kamu yang menyusikan dan memahaman kamu. Itu namanya cara berpikir yang jauh ke depan. Tidak mencari tempat pada kalau ini. Nah, ini semua orang mengatakan Allah. Nasihat dari beliau, Al-Imam, Al-Imam, Al-Imam, Al-Imam, yeah.